ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب لا لا من شر لا من شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد لا نفاثات خطأ نفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر خطأ من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس جزاكم الله خير جزاكم الله خير الله يفتح علينا وعلينا جزاك الله خير يا شيخ تبارك الله ما شاء الله تبارك الله Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah izinkan saya ambil masa beberapa minit untuk highlight beberapa teguran daripada Syekh sebentar tadi dari suratul Fatihah yang mana mungkin anda boleh tulis dalam kad tahsin masing-masing ataupun buku nota untuk tuan-tuan sama-sama bawa balik dan bertemu dengan ahli keluarga dan orang yang tersayang dan sampaikan supaya kualiti bacaan surah Fatihah kita berada di tahap yang berbeza selepas daripada anda keluar daripada dewan pada malam ini boleh insyaallah baik بالنسبه للملاحظات يعني كلمه النفاثات كانت النون النفاثات الثاء يخرجون اللسان خارج النفاثات وليس النفاثات وكذلك من شر الراء اذا كانت مكسوره فانها تكون مرققه من شر خطا من شر baik tuan-tuan dan puan syekh sangat-sangat menekankan pada dua tempat dalam suratul falaq iaitu kalimah annafathat dan juga syarri so dalam suratul nas pun ada perkataan syarri dalam suratul falaq dan suratul nas ada perkataan syarri so saya nak tekankan dulu tentang syarri tuan-tuan dan puan sebelum kita pergi kepada suratul fatihah okey Syekh berpesan beberapa kali dan ulang beberapa kali pada kalimah syarri iaitu yang salahnya ialah syarri tebal ra Shin dan juga Ra, kedua-duanya tarqiq. Boleh tak tuan-tuan sebut bersama-sama dengan saya? Tarqiq. Tarqiq ni bermaksud nipis. So, Shin nipis, Ra juga nipis. Kedua-duanya nipis tuan-tuan dan puan, maka kalau boleh kita cuba senyumkan bibir kita. Cuba sebut tuan-tuan dan puan, syarri. Jangan ada syarri. Sah ke dah sah? Yani al-khata syarri khata. Syarri. Yang salahnya ialah syarri, yang betulnya adalah syarri. Boleh tuan-tuan dan puan eh? Syarri, ingat tu. Ada beberapa syarri dalam suratul Falaq dan juga suratul Nas. Tolong tanda tuan-tuan dan puan. Okey, itu nombor satu yang boleh bawa balik malam ni. Yang kedua tuan-tuan dan puan, Syekh menekankan pada kalimah nafasat. Naam, harf tha wal ghunnah fi nun. Ah, dua tuan-tuan dan puan. Dengung pada nun dan juga huruf tha, makhraj. Huruf tha adalah pada hujung lidah tuan-tuan dan puan. Ramai orang sebut tha bertukar dengan sin. So jangan sebut nafasat, kena sebut nafasati. Cuba tuan-tuan dan puan, keluarkan hujung lidah daripada gigi. Nafasati. Okey, Syekh angkat tangan. Boleh tuan-tuan dan puan belanja balik thumbs up dekat Syekh. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Yang kedua ialah pada kalimah, pada huruf nun ada ghunnah. Min syarrin. Banyak kali Syekh ulang tadi, saya perasan tuan-tuan dan puan. Harakatain. Aywa. Dua harakat, tak cukup dua harakat tuan-tuan dan puan. Min syarrin nafasati. Cuba tuan-tuan dan puan. Okey, so maknanya Shin nipis, Ra nipis, Nun lamakan bunyi dengung, Tha pastikan hujung lidah keluar daripada gigi. So empat kat situ tuan-tuan dan puan. Baik tuan-tuan dan puan, ini satu lagi yang dipesan oleh Syekh pada awal-awal tadi. Syekh sebut a'udzubillahi minasyaitani. Oleh kerana nun baris bawah duduk dekat dengan ra yang tebal, biasanya ra yang tebal mempengaruhi kenipisan nun, menyebabkan nun jadi tebal, risau nun jadi dhammah, jadi baris depan. Jangan sebut ar-rahmanir-rahim. So kena sebut syaitanir-rajim, ar-rahmanir-rahim. Tuan-tuan dan puan, mari kita ulang sama-sama. Syaitanir-rajim. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tips kepada anda macam mana nak pastikan nun baris bawah dia kekal nipis, tak terpengaruh dengan ra. Cara dia adalah seringaikan bibir. Kita kena latih ni tuan-tuan dan puan. Bahasa Arab ni bukan bahasa kita, so kita kena latih. Cuba sebut nir-rajim. Ha, apabila kita seringaikan bibir, automatik kasrah ataupun baris bawah tadi akan diraikan. Sama juga dalam basmalah tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan dan puan, silakan cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tuan-tuan dan puan, itu yang pertama. Ah, itu yang kedua. Yang ketiga, arrahmanirrahim. Cuba. Ah, ha, kalau boleh seringkan lagi tuan-tuan dan puan. Nirrahim. Hmm, ada juga yang sebut ne. Ne, ne, dua-duanya khafa. Yang betulnya adalah tuan-tuan dan puan, kedua-duanya salah. Ne dengan ne, kedua-duanya salah. Yang tepatnya adalah ni. Tuan-tuan dan puan, ni. Ni rahim. Baik, yang terakhir ialah tuan-tuan dan puan, kalimah ad-dallin. Ramai sangat yang tak cukup 6 harakat. Tadi Syekh ulang beberapa kali, bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So cara bilang tuan-tuan dan puan, yang terakhir dari saya dan Syekh untuk malam ini tuan-tuan dan puan, tips macam mana nak menguasai harakat. tips macam mana nak menguasai harakat. Macam mana nak bilang 6 ni? Nak bilang laju ke nak bilang slow, tuan-tuan dan puan? Laju ke slow? Laju ke slow? Tuan-tuan dan puan, cara kita bilang harakat bergantung kepada pace ataupun kelajuan bacaan kita. Kalau kelajuan bacaan kita, tuan-tuan dan puan, kalau slow, maka kena bilang slow, ikut rentak ataupun kita panggil ikut tempo. So, tuan-tuan dan puan, kalau baca laju, maka bilangan pun jadi laju, tuan-tuan dan puan. Boleh ke boleh? Tuan-tuan dan puan, saya ulang, recap sikit, start daripada awal. Yang pertama, Syekh menekankan syarri shin nipis, ra nipis. Syarrin nafasat. Yang kedua adalah gunnah, lamakan bunyi dengung dia. Yang ketiga, sa huruf sa, pastikan hujung lidah keluar daripada gigi supaya tidak bertukar dengan sin. Dan yang keempat, dalam suratul Fatihah, pastikan baris bawah ditekankan, dijelaskan. Takut-takut dia jadi baris depan. Ni, ni rajim, ni rahma, ni rahim. Itu semua tu, tiga tu. Dan yang terakhir adalah waladhallin, pastikan cukupkan 6 harakat. So jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Boleh tuan-tuan dan puan ya? Berapa ramai clear dengan penerangan daripada Syekh pada malam ini? Angkat tangan, say ana. Okay, baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Masya-Allah tabarakallah. Dan saya mewakili pertubuhan kebajikan Mahabbah Malaysia, dan juga bersama penganjur bersama Jari Tajwid yang mana dikuasakan oleh Genius Interfingers Global Sdn Bhd, bersama dengan penaja-penaja yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Syekh. Nahnu nashkuru laka bi du'a jazza. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan. Qari Syekh Mashari Rashid Al-Afasi didatangkan jauh tuan-tuan dan puan khas untuk anda pada malam ini. Dan insya-Allah pada hari Sabtu nanti kita akan berada di Brainy Bunch di Cyberjaya. Siapa yang nak join bersama-sama kami, Syekh akan ada bersama-sama dengan kita. Dan juga kita akan belajar menguasai ilmu tajwid menggunakan kaedah jari tajwid yang kita belajar oleh yang disampaikan oleh Ustaz Nur Hisham Jasmi petang tadi tuan-tuan dan puan. Kalau anda terlepas jari tajwid, ilmu tajwid duduk di tapak tangan saja tuan-tuan dan puan. Banyak application. Kalau boleh sebenarnya saya nak highlightkan tentang jari tajwid apa yang kita belajar petang tadi dalam surah Al-Fatihah. Saya fokuskan kepada alhamdu. Alhamdu lam qamariyah ada disebut dalam kaedah jari tajwid itu, dan kita tak akan bertukar lagi yang mana satu qamariyah, yang mana satu syamsiyah. Bila kita nak idgham, bila kita nak ikhfa, apabila kita menguasai jari tajwid di 5 jari ini tuan-tuan dan puan. So jadi tuan-tuan dan puan, yang terakhir sekali lagi saya mewakili tim penganjur pada pagi ini, iaitu Mahabbah Malaysia dan juga Jari Tajwid dan seterusnya, penaja-penaja yang lain tuan-tuan puan, minta maaf, kita akan sebut selepas ini penaja-penaja. Wahid kaman nashkuru lakum bi ziyaratika ila Malaysia, jazakumullah khairal jaza. Syekh menyebutkan sekiranya anda berminat untuk nak feel bacaan Syekh, anda boleh download application apps di App Store dan juga Play Store Android. Nama dia Al-Afasi, E-L-A-F-A-S-Y. Saya ulang tuan-tuan dan puan, A-L-A-F-A-S-Y. So dia adalah application yang dalam tu ada bacaan Syekh Mashari Rashid Al-Afasi yang original. Tuan-tuan dan puan, suara Syekh Mashari ni dia ada quality sound yang direcord di studio yang berteknologi tinggi di tempat dia tuan-tuan dan puan. So kalau kita tak download yang original, kita tak akan dapat feel suara Syekh dengan pada kadar kualiti yang sangat menenangkan jiwa tuan-tuan dan puan. Itu pengalaman saya lah dari segi audio tuan-tuan dan puan. So boleh download di App Store dan juga Play Store. tengok dekat telefon masing-masing. Saya ulang sekali lagi. A-L-A-F-A-S-Y.